Beri lah, beri, beri. Udah ya? Udah lah ya, udah siap semuanya? Jadi, yaudah kita kasih sambutan dulu ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada dan dengan siapapun juga nonton YouTube ini. Yep. So, welcome back to this channel, bareng kita berdua. Ada gue Febri Noviati, Oscar Mahendra, dan kita akan membawakan sebuah lagu dari Glenn Fredly, nah, yang berjudul title lagi, title. Oh, ada title. Pada suatu saat. Pada suatu nanti. Pada suatu saat nanti. Pada suatu saat nanti. Pada satu hati. Pada satu cinta. Kok gue pada satu cinta lo. Ya. Yang bikin? Yang bikin yang jelas bukan Glenn Fredly. Oh, bukan ya? What? Siapa bro? Seorang keyboardis ternama di Indonesia, nama bandnya Nares. Cinta wanita kan? Irwansyah. Febri. Pecinta wanita Irwansyah kan? Iya, yang intinya Nuki Nares ya yang bikin. Bukan. Yofi Widianto. Inspirasi dari sebuah lagu negara yang berjudul Padamu Negeri. Karena di situ ada lirik apa tuh? Mengabdi, berjanji, berbakti. Berbakti mah buat orang tua. Oh berarti bukan ya? Bukan, ya tapi intinya dia terinspirasi dari lagu Padamu Negeri. Gak melulu soal tentang tentang ya pengalaman pribadi dia nyelingkuhin cewek. Iya. Tapi lagu tentang itu sih. Iya sih. Ya intinya itu fakta dari lagu ini yang banyak orang gak tahu. So dan pesan gue kan jangan pernah menyelingkuhi negara lo sendiri. Loh, jadi tiba-tiba nasionalis. Oh jadi mata-mata FBI gitu, lu jadi orang saya Indonesia, saya Pancasila. Oh iya. Satu Mei hari apa nih? Buruh. Enggak, hari Senin. Tergantung tahun berapa. Nah, udahlah. Udah, intinya semoga kalian suka lagu yang kita cover ini karena ini juga kalian semua yang request loh. Ya udah. Udah ya, satu. Enggak. Belum enak. Tapi ini kayak gini udah pernah nih. Ya udah. Sini ya, dari G ya. Oke. Okay. Dah, gitu lagi sih. Ah, lu sengaja nih kan. Ya, dah. Gapak. Janji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujurku hanya seorang lagi yang terkadang tak lepas dari janji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujurku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan. Kulihat kau ragu aku. Berjanji mengulang segala kesalahan, bukan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujurku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan. Ku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari Padahal lo nyadar gak tadi? Aku kan berjanji mengulang, lo janji ngulang kesalahan. Apa? Ya gak apa-apa ya? Apa? Gak apa-apa, yaudah. Udah paling bagus nih. Hah? Udah. Iya paling bagus ini ya. Cuman kita nih, nih, nih, bini gue nanya nih. Udah, harus mencadang satu lagi. Satu lagi, nanggung bini gue, bini gue. Bini gue, bini gue. Iya satu. Daripada ngamung ntar gue gak dikasih tidur di kasur kah? Gak dikasih tidur di kasur kah? Gak dikasih tidur di kasur kah? Udah gak dikasih tidur di kasur kah? Lari kasih tidur di kasur kan? Cukup lah.